ulang pariyo bunyi kulek jando badenda de di tingkah si sambalado kurang sumpu jalan barampe di singkara singgah dahulu makan copange ingin dah tampak ondahan mamin buah lalu bareh solo bareh karampo bareh solo nama rasonyo jalan barampe di singkara singgah dahulu bareh baru makan copange indah tampak ondeh kemang sonyo lama rasonyo lama rasonyo lama rasonyo.